الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإما أشهد الإخوة رحمنا ورحمكم الله. Telah kita bacakan pada pembahasan yang sebelumnya hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Muttafaqun alaihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu. Makna yu'jibuhu yakni yuhibbuhu. Beliau menyukai at-tayammun, mendahulukan bagian kanan fi tana'ulihi, ketika beliau mengenakan sendal dan ketika beliau mensisir rambutnya. Dan pada setiap taharah beliau wa fi sya'nihi kullih. Dan bahkan pada seluruh keadaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Beliau menyebutkan qa'idatu syar'il mustamirrah al-bada'atu bil yamin. Kaidah syariat yang terus menerus diterapkan dari setiap waktu ke waktu yang setelahnya adalah al-bada'atu bil yamin, dimulainya seseorang dengan bagian kanannya. Fi kulli ma kana min babi takrim wa tazyin, dalam seluruh perkara yang padanya ada kemuliaan, wa tazyin, dan merias dirinya, menghias dirinya. Dalam babu takrim, memberikan kemuliaan seperti memberi makan dan yang semisalnya, mengambil pemberian orang lain. Wa tazyin, ataukah merias dirinya seperti mensisir, mandi dan yang semisalnya. Ini termasuk dari perkara yang disyariatkan, disunahkan bagi seorang untuk kemudian dia memulai bahagian anggota tubuh yang kanannya. Naam. Wa ma kana bididdiha ustuhibba fihi atayasur. Adapun lawannya yang bukan termasuk dari babu takrim dan bukan termasuk dari babu tazyin, merias seperti membuang kotoran dan yang semisalnya, maka disunahkan bagi seseorang untuk dia mendahulukan anggota badannya yang kiri. Nah, berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun. Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimatullah alaih beliau menyebutkan ketika mensyarah hadis ini, wal asya'u thalathatun. Perkara-perkara yang dilakukan oleh seseorang itu ada tiga macam. Perkara-perkara yang dilakukan oleh seseorang itu ada tiga macam. Yang pertama, azan wa nazahah. Wala azan wala nazahah. Yang pertama yang bersifat gangguan, kotoran. Dia membuang kotoran dari dirinya, menyingkirkan najis kotoran dari dirinya. Wa nazahah, dan dalam bab kebersihan. Kebersihan. Wala adzan wala nazah, dan tidak ada di sana unsur kotoran. Demikian pula tidak ada di sana unsur nazahah, kebersihannya. Sehingga ada tiga perkara yang dilakukan oleh seorang manusia. Ima membuang kotoran, ima dalam bab an-nazahah, dia merias dirinya, membersihkan dirinya. ataukah yang bukan kedua-duanya, yang bukan kedua-duanya. Kemudian kata beliau, fatuqaddamu al-yaminu fi mawdi'ain, dikedepankan atau disunahkan untuk seorang mengedepankan yang kanan pada dua tempat dari tiga keadaan tersebut. Perhatikan, disunahkan atau dikedepankan yang bahagian kanan pada dua tempat dari tiga keadaan yang tadi disebutkan. Dua tempat tersebut adalah an-nazahah, dalam perkara nazahah, membersihkan diri, merias diri, disunahkan bagi seorang untuk kemudian dia mendahulukan bagian kanannya. Ketika mandi, dia disunahkan untuk membersihkan bagian tubuh kanannya. Naam. Dalam babun nazaha, ketika seorang mensisir rambutnya, disunahkan bagi seorang untuk dia membersihkan, mensisir bagian kanannya, baru yang kiri. Nah, ketika seorang wanita dia hendak mengenakan celak di matanya, maka digunakan celak tersebut untuk mata yang kanan, baru yang kiri. Ini dalam babun nazaha. Dalam bab an-nazahah. Bahkan sebagian mereka para ulama menyebutkan hatta dalam bab as-siwak. Dalam bab as-siwak, ketika seorang dia hendak menggosok giginya, menggosok giginya, dia gunakan siwak tersebut, gosok gigi tersebut untuk menggosok gigi yang kanan, baru yang kiri. Subhanallah. Gigi yang kanan dia gosok, baru kemudian yang kirinya. Nah, sehingga dalam babun nazahah disunahkan bagi seorang untuk dia mendahulukan yang bahagian kanannya. Wa ma laisa bi adzan wala nazahah, demikian pula tempat yang kedua adalah pada perkara-perkara yang bukan padanya, membuang kotoran, dan dalam perkara-perkara yang bukan merias dirinya. Ini juga disunahkan bagi seorang untuk dia mendahulukan yang kanannya. Naam. Wa ma fihi adzan wa qadharun fa innahu tuqaddamu lahul yusra. Kata beliau rahmatullahi alaih, adapun dalam perkara-perkara yang di dalamnya ada unsur adzan, kotoran, dia ingin membuang kotoran, membersihkan kotoran, seperti dalam babul istinja, istijmar, dan yang semisalnya, maka dia menggunakan anggota badan yang kiri, bukan yang kanannya. Nah, maka dia menggunakan bagian anggota yang kiri, bukan yang kanannya. Nah, ini menunjukkan disunahkannya bagi seseorang untuk kemudian dia mendahulukan bagian kanan dari yang kirinya. Nah, disebutkan di dalam lafaz yang lain dalam riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih, disebutkan dengan lafaz anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayamuna mastata'a. Ada tambahan mastata'a fi tuhurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan dengan lafaz bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai, yuhibbu at-tayamuna, untuk mendahulukan bahagian anggota tubuh yang kanan, mastata'a, dengan tambahan mastata'a, semampu beliau. Mastata'a ini menunjukkan beliau sangat bersungguh-sungguh untuk mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri. Disebutkan dengan lafaz mastata'a, beliau melakukannya dengan sungguh-sungguh, semampu beliau. Nah, fituhuri, dalam bab toharah, bersucinya beliau, mandi, berwudu juga termasuk. Nah, watana'ulihi, ketika seorang mengenakan sendal, subhanallah, Ketika seorang mengenakan sendal, ingat sunnah Nabi SAW at-tayamun. Dia dahulukan kaki yang kanan, baru yang kiri. Berbeda ketika dia melepas sendal, maka disunahkan bagi dia untuk melepas yang kirinya, baru kemudian yang kanannya. Masuk masjid juga demikian. Melangkahkan kaki yang kanan, baru yang kiri. Subhanallah. At-tayamun. Ini perkara yang disunahkan. Kemudian disebutkan dalam riwayat tersebut, wa tarajjulihi, dan ketika beliau mensisir rambutnya. Bagi mereka yang punya rambut agak panjang, bisa menjalankan sunnah tersebut. Terkhusus para wanita. Nah, yang mensisir rambut, sisirlah bagian yang kanan, baru yang kiri. Bahkan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, ketika seseorang dia mencukur rambut, bahkan mencukur rambut disunahkan untuk mencukur bagian yang kanan, baru yang kirinya. Ini termasuk dari perkara yang disunahkan dan disenangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Sehingga di dalam lafaz hadis ini berisikan tanbih ala annahu sallallahu alaihi wasallam yuhafizu ala dzalik ma lam yamna' mani'. Di dalam lafaz tersebut terdapat dalil berisikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat menjaga untuk mempraktikkan hal tersebut semampu beliau. Ma lam yamna' mani', selama tidak ada penghalangnya. Selama tidak ada penghalangnya. Nah, mungkin tangannya sakitkah, ataukah tidak bisa dia mendahulukan yang kanan disebabkan karena ada yang sakit. Nah, sehingga harus bagian kiri yang dia dahulukan, tidak masalah. Nah, namun selama dia mampu, maka yang disunahkan adalah mendahulukan yang kanan. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil banyak faedah. Di antara faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini adalah bahwasanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum, itu mereka sangat memperhatikan perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kebiasaan-kebiasaannya. Ini para sahabat, sampai perbuatan Rasul diperhatikan. Sampai faham kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Sampai bisa mengerti perkara apa yang disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan melihat kebiasaan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, dalam rangka untuk belajar mengamalkan dan mengajarkan kepada generasi yang setelahnya. Terlebih lagi mereka para ummahatul mukminin, para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka memberitakan perkara-perkara yang mereka lihat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di rumah. Ini tentu padanya ada tabligh al-ilm, menyampaikan ilmu kepada generasi-generasi setelahnya. Naam. Kemudian faedah yang berikutnya, tujuan musannif rahmatullah alaih memasukkan hadis ini di dalam bab al-wudu atau dalam kitab ut-taharah untuk menerangkan kepada kita bahwasanya ketika seseorang itu dia berwudu, maka anggota wudu yang dia sirami dengan air di kali pertamanya yang disunahkan adalah dia menyirami anggota yang kanan. Nah, dari seluruh anggota-anggota wudu disebutkan oleh mereka para ulama, yang seseorang disunahkan untuk tayamun, mendahulukan yang kanan ketika berwudu pada dua anggota wudu saja. Yang pertama ketika dia mencuci tangan, bisa dia dahulukan yang kanan baru yang kiri. Nah, ketika mengusap wajah kan tidak bisa, yang kanan dulu baru yang kiri dulu, tidak demikian. Nah, tapi ketika dia mencuci tangannya, dia dahulukan yang kanan baru yang kiri. Ketika beristinsar kan tidak bisa, hirup yang kanan keluarkan, berhirup yang kiri keluarkan. Ini bukan termasuk dari sifat wudu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ar-rijlain, kedua kaki bisa seseorang dia mencuci yang kanan baru kemudian yang kirinya. Inilah sebab kenapa musannif memasukkan hadis ini di dalam bab atau kitab at-taharah atau bab al-wudu. Nah, untuk menerangkan kepada kita sunnah dari sunnah-sunnah wudu adalah mendahulukan bagian yang kanan baru kemudian yang kirinya. Terkecuali apabila seseorang dia memiliki uzur, tidak bisa dia mendahulukan yang kanan disebabkan karena mungkin adanya uzur pada salah satu dari anggota badannya. Maka tidak masalah dia menyiram yang kiri baru kemudian yang kanan, karena mendahulukan yang kanan dari yang kiri ini termasuk dari perkara yang sunnah, bukan dari perkara yang wajib. Nah, terdapat beberapa hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seseorang dia menggunakan yang kanan dan tidak menggunakan bagian anggota tubuhnya yang kirinya. Seperti ketika dia makan maka dia gunakan tangan yang kanan bukan tangan yang kiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar seorang muslim ketika dia makan dan minum agar menggunakan tangan kanannya, Rasul menyebutkan karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Nah, subhanallah. Sehingga perhatikan sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam hadis, ketika ada salah seorang makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasul melihat orang tersebut makan dengan tangan kirinya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam, kul biyaminik. Wahai seorang pemuda, ya gulam, makanlah dengan tangan kananmu. Orang ini mengatakan, mastata'tu, saya enggak mampu untuk menggunakan tangan kananku. Disebutkan dalam oleh perawi hadis ini, ma mana'ahu illa kibrun. Padahal tidak ada yang menghalangi dirinya untuk makan dengan tangan kanan kecuali hanya faktor sombongnya saja. Sebetulnya dia bisa makan dengan tangan kanan, tapi karena sombong tidak mau menerima nasihat, maka dia mengatakan mastata'tu, saya enggak mampu. Nah, untuk melakukannya. Subhanallah, disebutkan oleh periwayat hadis ini, ma rafa'ahu ila fihi. Adab Allah terkena kepadanya. Dia tidak mampu untuk mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Subhanallah. Allah jadikan tangannya itu lumpuh. Sehingga dia makan terus dengan tangan kirinya. Nah, ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Demikian pula ketika seseorang ia memberi atau menerima pemberian dari orang lain. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'kulanna ahadukum minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha. Janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Ini bagi Mungkin siapa di antara kita yang masih saja makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, hendaklah kita berupaya untuk merubahnya. Untuk merubahnya. Terdapat perintah secara khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan, ketika minum, agar dia menggunakan tangan kanan bukan dengan tangan kirinya. Fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu biha, karena sesungguhnya syaitan dia makan dengan tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya pula. Wa la ya'khudhu biha, jangan dia mengambil sesuatu dengannya, diambil sesuatu dengan tangan kiri, jangan mengambil pemberian orang lain, itu jangan dengan tangan kiri. Nah, tapi biasakan dengan tangan kanan. Nah, sering ya kan, para santri mungkin biasa dia menerima pemberian, minimalnya jatah ransum makan, ya kan, ransum makanan, ya dia ambil tangan kanan, disodorkan dengan tangan kanan agar makanan tersebut itu mengenai piringnya, tapi dia pegang piringnya tersebut dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Nah, ya khudu biha, dia mengambil sesuatu dengan tangan kanan, bukan tangan kiri. Demikian pula ketika kita memberi, wala yu'ti biha, dan tidak pula ketika dia memberi, jangan menggunakan tangan kiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi berilah satu pemberian kepada orang lain itu dengan menggunakan tangan yang kanan. Nah, tangan yang kanan diberikan kepada orang lain. Hadis ini sahih riwayat al-Imam Muslim. Sehingga di dalam beberapa hadis-hadis yang tadi kita sebutkan menunjukkan kepada kita, subhanallah, mendahulukan yang kanan ini termasuk dari perkara yang disunahkan, bahkan disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Nawawi beliau menyebutkan, wa qassu syaribi yustahabbu ay yabda'a bil janibil aiman. Kata beliau rahmatullahi alaihi, mencukur asyarib, kumis, bagi seorang yang sudah keluar kumisnya, mencukur kumis disunahkan untuk seseorang memulainya dengan mencukur bagian kanannya. Subhanallah. Dalam riwayat yang tadi kita sebutkan, mastata'a, Rasul berupaya semampu beliau untuk mendahulukan yang kanan. Nah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin juga menyebutkan, yabda'u binadfil ibti al-yumna qabla al-yusra, bahkan ketika seseorang mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak ini termasuk dari sunnah, bukan termasuk dari perkara yang cicik. Nah, yang cicik. Ada sebahagian dahulu di antara salaf, ketika melihat ada seorang ahli bid'ah menyampaikan perbuatan-perbuatan bid'ah, amalan-amalan bid'ahnya dan pemikiran bid'ahnya, maka dia berdiri. Dia berdiri, kemudian dia cabut bulu ketiaknya. Dilihat oleh orang-orang. Nah, kemudian ditegur, kenapa kamu seperti itu? Malu. Nah, dia mengatakan, amalan yang saya lakukan lebih afdol dibandingkan dirinya. Saya mengamalkan sunnah. Dia menebarkan kebid'ahan dan kesesatan. Dia sebutkan hadis. Hingga orang-orang faham bahwasanya dia ternyata dari kalangan ahli hadis, sehingga banyak yang berkumpul kemudian mendengarkan hadisnya. Dia tinggalkan seorang yang menyerukan dan mengajarkan kebedaan tersebut. Nah, al-muhim, mencabut bulu ketiak yang afdal yang kanan baru yang kirinya. Subhanallah. Memakai baju juga demikian, kenakan yang kanan baru yang kiri. Mengenakan celana juga demikian, gunakan kaki kanan baru kaki kirinya. Subhanallah. Ini sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seorang mengamalkan apa yang diamalkan dalam rangka ittiba'an li sunnah, mengikuti mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah yang tadi kita sebutkan, beliau yuhibbu, mencintai at-tayamun, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan tersebut. Nah, di disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih, diceritakan pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam diberi susu. Naam. Sementara di kanan beliau ada seorang Arabi. Ada seorang Arabi, seorang Arab Badui. Wa an yasarihi Abu Bakrin, di kiri beliau itu terdapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Perhatikan, Rasul memegang susu, di kanan beliau ada seorang Arabi, dan di kiri beliau terdapat Abu Bakar As-Siddiq, seafdal-afdal sahabat. Naam, seafdal-afdal sahabat di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam riwayat tersebut, fashariba, kemudian Rasul pun minum susu tersebut. Summa a'tal Arabi, kemudian ternyata beliau memberikan seorang Arabi yang ada di kanan beliau, tidak beliau berikan ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Subhanallah, bahkan ketika memberi satu pemberian, dilihat yang kanan dulu baru yang kiri, enggak melihat siapa yang mulia. Rasul tidak melihat siapa yang mulia. Kalau melihat yang mulia, tentu akan diberikan Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu dibandingkan seorang Arabi. Tapi karena Rasul melihat di kanan beliau ada seorang Arabi, maka beliau memberikan pertamanya ke seorang Arabi tersebut. Subhanallah. Wa qala, kemudian Rasul menyatakan, al-aiman fal-aiman, yang kanan didahulukan yang kanan. Bahkan ketika memberi, beri yang kanan, diberi yang kanan. Naam. Bahkan dalam bab sholat saja, dalam bab sholat jamaah, para sahabat faham. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami sholat, kemudian selesai mengerjakan sholat, yang dilihat oleh beliau dari saf pertama para sahabatnya ternyata yang kanan, bukan yang kiri. Dilihat yang kanan. Nah, di sini yang kanan yang mana? Hah? Yang kanan yang sebelah sana kan? Yang kanan, bukan yang kiri. Nah, ini dilihat dan diperhatikan oleh sahabat Rasul. Sehingga Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu apabila kita salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahbabna an nakuna an yaminihi." Kita suka bila kita berada di bagian kanan beliau sallallahu alaihi wasallam, di saf kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Bara bin Azib, yaqbalu alaina biwajhihi, sebab Rasul mengarahkan wajahnya ke bagian yang kanan, ke saf yang kanan, bukan yang kiri. Nah, bukan yang kirinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini menunjukkan bahkan dalam bab saf salat saja, yang afdal, yang disukai untuk seorang dia berdiri di saf tersebut adalah di bagian kanan, di saf yang pertama, di bagian yang kanannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Faedah yang berikut yang bisa kita ambil di dalam hadis ini, pada penggalan lafaz wa fi sya'nihi kullih, dan dalam seluruh keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk mendahulukan yang kanan. Tidak kemudian difahami di dalam lafaz hadis ini bahwasanya dalam segala sesuatu itu didahulukan yang kanannya. Nah, tidak difahami demikian karena tadi kita sebutkan penjelasan Al-Imam An-Nawawi, Syekh Al-Utsaimin, dan sekian banyak dari kalangan para ulama yang menyebutkan padanya ada tafsil melihat apa dalam babu takrim atau dalam babu tazyin ataukah dalam bab menyingkirkan adza. Nah, kalau semisal dalam bab at-takrim wa tazyin, maka didahulukan yang kanannya bukan yang kirinya. Sehingga dalam bab, dalam lafaz ini wa fi sya'ni kullih, Ini bukan diartikan dalam semua urusan harus yang kanan. Ternyata tidak demikian. Pada penggalan lafaz yu'jibuhu atau dalam lafaz yang lainnya yuhibbu atayamuna, diambil dalil mendahulukan yang kanan, ini termasuk dari perkara yang sunnah bukan yang wajib. Pada penggalan lafaz yu'jibuhu dalam lafaz yang lainnya yuhibbu tayamuna, maknanya yang demikian termasuk dari perkara yang sunnah bukan wajib. Sehingga kalau semisal seorang mendahulukan yang kiri tidak masalah. Ketika seorang dia memakai baju didahulukan yang kiri tidak masalah, karena itu bukan perkara yang wajib, itu perkara yang sunnah. Kalau diamalkan maka dia akan mendapatkan pahala karena yang diamalkan adalah amalan yang sunnah disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita baca hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum, akhrajahu al-arba'ah wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan bahagian kanan kalian. Apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan bahagian kanan kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang empat dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Pada lafaz yang lain disebutkan ada tambahan wa idza labistum. Pada lafaz yang lain disebutkan ada tambahan wa idza labistum, dan apabila kalian mengenakan pakaian. Kalau kalian mengenakan pakaian, mulailah kalian masukkan bagian yang kanan, baik itu baju ataukah mungkin celana, maka mulai yang kanan baru yang kiri. Nah. Berkata Ibnu Daqiq al-Aid rahmatullah alaih, beliau menyebutkan huwa haqiqun ayyu sahha. Huwa haqiqun ayyu sahha. Hadis ini layak untuk disahihkan. Hadis ini layak untuk disahihkan. Artinya hadis ini adalah hadis yang sahih, yang tidak ada keraguan padanya. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita atau sebagai dalil memulai bagian yang kanan ketika berwudu, ini termasuk dari perkara yang sunnah. Dan tadi kita sebutkan pada anggota-anggota wudu yang disunahkan ketika seseorang yang disunahkan untuk mendahulukan yang kanan hanya ada pada anggota-anggota tubuh yang berpasangan. Kanan, tangan ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, demikian pula kaki ada yang kanan, ada yang kiri. Ini dua anggota yang disunahkan bagi seseorang ketika dia berwudu, dia dahulukan yang kanan baru kemudian yang kiri berdasarkan hadis idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum, apabila kalian berwudu maka dahulukan anggota-anggota bagian kanan kalian. Adapun ketika seseorang menyiram wajah, ini tidak perlu untuk dia usap yang kanannya baru yang kiri. Ketika seorang dia memasukkan air ke hidungnya, istinsyak atau istinthar atau mengeluarkannya, tidak perlu dia masukkan yang kanan ketika selesai baru yang kiri. Karena yang dipraktikkan oleh Rasul tidak demikian. Bahkan ketika mengusap rambut disebutkan dalam hadis yang kemarin kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kedua telapak tangannya. Naam, adbara wa aqbal. Beliau alaihi salat wasallam mengusap hingga ke bahagian belakang sampai ke tengkuk beliau, wa aqbal, terus dibalik lagi maju ke depan. Ini sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kemarin kita sebutkan, sehingga tidak yang kanan dulu, baru yang kiri. Dan perintah di dalam hadis ini, idza tawaddatum fabda'u bimayanikum. Perintah Rasul, fabda'u, mulailah kalian dengan tangan kanan kalian. Perintah di dalam hadis ini dibawakan oleh mereka para ulama ke makna al-istihbab, disunahkannya hal tersebut, bukan perkara yang wajib. Bukan perkara yang wajib. Sehingga ketika seseorang dia berwudu, kemudian ternyata ketika dia mencuci tangannya, dia dahulukan yang kiri baru yang kanan, ini sah wudunya. Sah wudunya, tidak perlu diulangi. Karena perintah Rasul di dalam hadis ini, itu sunnah, bukan wajib. Atau ketika seseorang dia mencuci kakinya, dia cuci kaki kiri dulu, baru kemudian yang kanan, enggak perlu diulang wudunya. Karena perintah Rasul di dalam hadis ini, dibawakan ke makna sunnah, bukan makna wajib. Di antara dalil yang disebutkan oleh mereka para ulama untuk memalingkan perintah di dalam hadis ini ke makna istihbab, sunnah saja bukan wajib, adalah ayat yang di dalam ayat tersebut Allah Azza wa Jalla memerintahkan seorang untuk berwudu. Allah sebutkan tanpa adanya tafsil, memperinci untuk seseorang mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Nah, ketika mencuci tangan Allah sebutkan dengan lafaz aydiyakum ilal ka'bain, tangan kalian sampai siku, tanpa diperinci yang kanan dulu baru yang kiri. Ketika Allah perintahkan seorang untuk mencuci kaki, wa arjulakum, kaki kalian, tanpa disebutkan kaki yang kanan baru yang kiri, hanya menunjukkan dibolehkan bagi seorang untuk dia mencuci yang kiri baru yang kanan, yang demikian bukan termasuk dari pembatal al-wudu. Banyak dari kalangan para imam, para fuqaha yang menyebutkan adanya ijma' dari kalangan para ulama bahwasanya hal tersebut itu sunnah, bukan wajib. Di antaranya Ibnu Abdul Barr beliau menyebutkan ajma'u ala annahu la i'adata 'ala man bada'a bi yasarihi qabla yaminihi fil wudu. Telah sepakat para ulama bahwasanya tidaklah diulang seseorang yang dia memulai yang kirinya sebelum yang kanan ketika dia berwudu. Sepakat para ulama. Sehingga ketika dia mulai yang kiri itu tidak perlu mengulang wudunya. Al-Imam Ibn Abdul Barr juga sama mengucapkan seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Al-Mundhir. Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga sama. Al-Imam Nawawi juga sama. Al-Imam Nawawi menyebutkan, takhtimul yamin sunnatun bil ijma' walaysa biwajibin bil ijma'. Kata Al-Imam Nawawi rahmatullah alaih, mendahulukan yang kanan itu sunnah berdasarkan kesepakatan para ulama. Bukan perkara yang wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini perhatikan, sehingga yang demikian ini termasuk dari perkara yang sunnah. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu, hafizakumullahu ta'ala.